بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari, masih pembahasan tentang ilmu. Kita masuk bab yang ke-38. Bab ismi man kadzaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dosa orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin membahas tentang bahayanya orang berdusta kepada Rasulullah SAW. Karena berdusta kepada beliau beda dengan berdusta atas nama selain beliau. Kalau berdusta atas nama beliau, maka nanti akan menyebabkan munculnya syariat-syariat yang baru. Karena ucapan beliau, sabdanya beliau, bisa dibangun sebuah syariat dari sabdanya beliau. Sedangkan kalau ucapan orang lain berdusta atas nama orang selain Rasulullah, itu dosa. Tetapi dosanya tidak parah, tidak lebih parah daripada dosanya Rasulullah. Dosa Rasulullah paling parah. Dosa berdusta atas nama Rasulullah lebih parah. Karena menyangkut masalah syariat, menyangkut masalah agama. Dalam bab ini, beliau menyampaikan, membawakan 5 hadis. Kita baca semua hadisnya. Setelah itu nanti kita jelaskan sedikit-sedikit. Hadis nomor 106, beliau berkata, haddatsana Ali bin Ja'ad. Ali bin Ja'ad mengabarkan kepada kami, beliau berkata, akhbarona Syu'bah. Imam Syu'bah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, akhbaroni Mansur. Mansur telah mengabarkan kepada saya, beliau berkata, qala sami'tu Rib'i bin Hirashin. Aku telah mendengar dari Rib'i bin Hiras radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, sami'tu Aliyan, saya mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la takdzibu alayya, kalian jangan berdusta atas saya. Fa innahu man kadzaba alayya, karena siapa yang berdusta atas nama saya, falyali jinnal, maka hendaknya dia masuk ke neraka. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 107. Haddatsana Abdul Walid, Imam Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Walid. Beliau berkata, haddatsana Syu'bah. Syu'bah mengabarkan kepada kami, an Jami' bin Syaddad. Dari Jami' bin Syaddad, an Amir bin Abdullah bin Zubair. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, an abihi, dari bapaknya Abdullah bin Zubair, qala, beliau berkata, qultu li Zubair, saya berkata kepada Zubair, bapaknya, yaitu Abdullah bin Zubair tanya sama bapaknya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat mulia, innila asma'uka tuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai bapakku, kenapa saya tidak mendengar engkau menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah sabda, kama yuhadithu fulan wa fulan, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain menyampaikan. Yaitu maksudnya, wahai bapakku, kok hadis yang kau bawakan dari Rasulullah sedikit sekali? Yaitu enggak seperti sahabat-sahabat yang lain yang mereka banyak meriwayatkan dari Rasulullah. Qala, maka Zubair bin Awam, beliau mengatakan, amma inni lam ufariquhu, saya jarang sekali jauh dari Rasulullah. Yaitu saya itu sering sekali menemui beliau. Sampai dalam majelisnya beliau itu saya itu jarang ketinggalan. Yaitu kalau berkaitan dengan sabda, ya saya dapat banyak sekali sabdanya Rasulullah. Walakin sami'tuhu yaqul, tapi saya mendengar beliau bersabda. Itu yang membuat saya tidak berani menyampaikan apa yang saya dengar dari beliau. Walakin sami'tuhu yaqul, tapi saya mendengar Rasulullah bersabda, man kadzaba 'alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, maka hendaknya dia duduk di kursi neraka jahanam. Kemudian hadis nomor 108, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Abu Ma'mar. Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Abdul Warith bin Abdul Aziz. Abdul Warith bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, qala, beliau berkata, qala Anasun, Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, beliau berkata, innahu la yamna'uni an uhadithakum hadithan kathiran. Sesungguhnya, yang menghalangi saya, yaitu kata Anas, yang menghalangi saya untuk menyampaikan kepada kalian banyak hadis, yaitu beliau saja tidak menyampaikan banyak hadis. Masih banyak hadis yang beliau miliki, yang beliau simpan. Beliau mengatakan tidak ada yang menghalangi saya untuk menyampaikan kepada kalian banyak hadis kecuali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kecuali karena Rasulullah SAW beliau bersabda, man ta'ammada 'alayya kadzaban kadziban, siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia duduk di kursi neraka jahanam. Hadis nomor 109, haddatsana Maki bin Ibrahim. Imam Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Maki bin Ibrahim, qala, beliau berkata, haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid mengabarkan kepada kami An Salamah, dari Salamah, qala, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah beliau bersabda, man yaqul alayya ma lam aqul. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang saya, yaitu meriwayatkan sesuatu dari saya, malam akul, padahal saya tidak pernah mengatakan ucapan itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia duduk di kursi neraka jahanam. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, hadis nomor 110, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Musa. Musa telah mengabarkan kepada kami, qala, beliau berkata, haddatsana Abu Awana. Abu Awana mengabarkan kepada kami an Abi Hasin, dari Abi Hasin, an Abi Saleh, dari Abi Saleh, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasammau bismi. Kalian jangan bikin nama seperti namaku. Wala taktanau bikunyati, dan kalian jangan bikin kunyah. Kunyah itu kalau pakai abu, kalau laki-laki, atau pakai ummu, kalau dia itu perempuan. Walatak tanau bikunyati, kalian jangan memakai kunyahku. Waman ro'ani fil manam fakot ro'ani, siapa yang melihat aku dalam mimpi, pasti dia telah melihat aku secara nyata. Fa'inna syaiton la yatamathalu fi surati, karena syaiton tidak bisa menjelma dalam gambaran saya, yaitu dalam wajah bentuknya Rasulullah. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia nanti duduk di kursi neraka jahanam. Lima hadis ini kalau kita perhatikan, inti pembahasannya sama, yaitu berkaitan dengan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu larangan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan hadis yang bicara tentang ini, hadis yang membicarakan tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah, itu hadisnya mutawatir. Tadi beliau menyebutkan ada 5 dari sahabat yang berbeda-beda. sampai Imam Ibnu Hajar, beliau menyebutkan tentang siapa ulama-ulama yang sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan larangan berdusta atas nama Rasulullah, itu banyak sekali. Dan itu menjadi perhatian penting bagi para ulama. Maka beliau mengatakan, saya ucapkan, saya bacakan ucapan beliau. Yaitu kalau kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, yaitu menyebutkan siapa saja sahabat yang meriwayatkan hadis berkaitan masalah ini. Beliau mengatakan, wattafaqa Muslim ma'ahu ala takhriji hadisi Ali. Imam Bukhari dan Muslim, Bukhari Muslim, sepakat untuk mengeluarkan hadis tentang masalah ini, yaitu hadis dari Ali, hadis dari Anas, Abu Hurairah, Mughirah, yaitu dari empat sahabat. Kalau empat sahabat, sepakat Bukhari Muslim. Kemudian kalau Imam Muslim sendiri juga meriwayatkan sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian kalau yang Bukhari Muslim, yaitu Bukhari Muslim tapi tidak, yaitu tidak muttafaq alaih. Yaitu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu banyak sekali. Min hadithi Uthman bin Affan, dari Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abi Qatadah, Jabir, Zaid bin Arqam, kemudian Tolha bin Ubaidillah, Said bin Zaid, banyak sekali. Nanti beliau menyebutkan banyak sekali sahabat. Sampai terakhir ringkasannya beliau mengatakan, fahaulai thalathuna nafsan minas sahabah. Kalau kita kumpulkan hadis yang sahih yang berkaitan dengan larangan berdusta atas nama Rasulullah, itu ada 30 sahabat. Itu yang sahih. Kemudian kalau yang riwayatannya itu atau hadisnya itu lemah sedikit, ada kelemahan sedikit, itu sekitar 50 sahabat. Kalau yang lemahnya parah, ada 20 sahabat. Berarti kalau kita kumpulkan itu banyak sekali. Sampai beliau mengatakan, waqad i'tana jama'atu minal huffaz. Sampai ini menjadi perhatian bagi ulama-ulama hadis. Sehingga sampai mereka banyak yang mengarang kitab, yaitu kitab itu hanya mengumpulkan riwayat ini saja. Yaitu mengumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan larangan berdusta atas nama Rasulullah. Fa'awwalu man waqaftu ala kalamihi fi dzalika. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar, orang yang pertama kali saya dapatkan membuat tulisan untuk mengumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan ini, yaitu Imam Ali bin Madini. Watabi'ahu Ya'qub bin Syaibah. Kemudian beliau diikuti sama Imam Ya'qub bin Syaibah. Dan beliau dalam kitabnya menyebutkan ada 20 sahabat. Setelah itu diikuti lagi sama Ibrahim bin Al-Harbi dan Abu Bakar Al-Bazzar. Kemudian beliau menyebutkan ada 40 sahabat. Wa jama'a turuquhu fi dzalika Abu Muhammad Yahya bin kemudian dilanjutkan lagi sama Abu Muhammad bin Yahya. Beliau menambahkan beberapa tambahan. Wa qala Abu Bakar As-Sayrafi. Kemudian Imam Abu Bakar As-Sayrafi, ulama besar Syafi'iyah, beliau mengatakan, rawahu situna nafsan minas sahabah. Yang telah meriwayatkan seperti ini ada 60 sahabat. Imam Abu Abdul Qasim Ibnu Mandah, beliau mengatakan, rawahu akthar min thamani namasan. Bahkan yang meriwayatkan lebih dari 80 sahabat. Imam Ibnu Jauzi, dalam kitab beliau, beliau menyebutkan sampai 90 sahabat. Imam Abu Musa Al-Madini, beliau mengatakan sampai lebih dari 100 sahabat. Bahkan Imam Nawawi, beliau mengatakan juga Imam Nawawi, beliau mendapatkan 200 sahabat. Ada 200 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti hadisnya tingkatannya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Dan ini kata beliau, nanti beliau menyebutkan banyak sekali ucapan, setelah itu terakhir beliau mengatakan, dan saya juga telah menjelaskan tentang hadis ini di beberapa kitab saya kumpulkan semua riwayat berkaitan masalah ini dan saya dapatkan hadisnya mutawatir. Sebagaimana telah saya sebutkan kaidah masalah ini dalam kitab yang beliau tulis namanya Nukhbatul Fikar. Demikian juga Nukat Ulumul Hadith. Setelah itu beliau memberikan contoh juga beberapa contoh yang lain selain hadis ini. Limatan wa bayantu hunaka rad ala man idda'a anna mithal al-mutawatir la yujad illa fi hadzal hadits. Dan saya juga di buku-buku saya, di tulisan-tulisan yang saya tulis, saya sering membantah orang-orang yang mengatakan bahwa hadis mutawatir hanya ini saja. Hadis mutawatir banyak, bukan hanya ini. Wa bayantu anna amthilatahu katsiratun, dan sudah saya jelaskan di beberapa kitab saya bahwa contoh hadis mutawatir itu banyak sekali. Ya, hadis ini juga termasuk hadis ini karena sahabat yang meriwayatkan banyak sekali. Kemudian sahabat banyak, tabi'in banyak, tabi'ut tabi'in banyak, sehingga hadisnya mutawatir. Tapi ada juga contoh yang lain yang saya kumpulkan. Seperti misalkan hadis kata beliau minha, beberapa contoh. Ini beliau katakan di antaranya hadis man bana lillahi masjidan. Siapa yang bangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah kan membangun rumah bagi dia di surga. Mutawatir hadisnya. Kemudian yang kedua contohnya lagi, hadis al-massu 'alal khufain, mengusap sepatu. Yaitu bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang yang musafir boleh diusap selama 3 hari 3 malam. Itu hadisnya mutawatir. Waraf'ul yadain, anjuran untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Itu juga mutawatir. Wasyafa'ah, kemudian hadis syafaat mutawatir. Hadis haud, telaganya Rasulullah mutawatir. Waru'yatullah fil akhirati, melihatnya Allah di hari kiamat, yaitu orang-orang mukmin melihat Allah di surga dengan mata telanjang mereka. Hadisnya mutawatir. Wal a'immatu min Quraisy, demikian juga hadis pemimpin khalifah harus dari Quraisy, tidak boleh dari selain Quraisy, itu mutawatir. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya banyak lagi selain itu. Wallahul musta'an. Intinya hadis yang membicarakan tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah SAW itu hadisnya mutawatir. Dan banyak sekali yang membicarakan masalah seperti ini, banyak. Dan yang perlu kita fahami juga, kalau kita belajar kaidah, kaidah bahasa, dan ini dibahas juga oleh beliau, kata Imam Al-Hajar membahas masalah ini. Kalau kita melihat semua lafadz hadis tadi yang disebutkan, itu ada lafadz atau ada kata namanya alayya. La takdzibu alayya, kalian jangan berdusta atas saya. Atau man kadzaba alayya, man kadzaba alayya. Ada kalimat alayya, alayya, alayya, alayya. Maka nanti ada orang yang keliru memahami, ada orang yang keliru memahami, yaitu karena bahasa, secara bahasa. Kalimat alayya, kalimat alayya, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas saya, kalimat alayya. Kata sebagian orang mengatakan alayya itu kalau dusta atas nama Rasulullah tapi untuk kejelekan. Tapi untuk kejelekan, yaitu hadis palsu yang dibikin dinisbatkan kepada Rasulullah itu, kalau itu hadis yang jelek, yaitu yang memotivasi kejelekan, nah itu enggak boleh. Tapi kalau itu memotivasi kebaikan, maka enggak ada masalah, karena Rasulullah mengatakan alayya, alayya itu kejelekan. Kayak kita misalkan doa, misalkan ya, jadi ada namanya ala, ada namanya li. Itu beda kalau bahasa Arab. Contohnya kalau kita berdoa misalkan barakallahu laka wa baraka alaika, barakallahu laka, la, pakainya lam. Wa baraka ala, itu pakainya ala. Alaika, itu beda. Barakallahu laka, semoga Allah memberkati kamu dalam kebaikan. Yaitu, laka itu dalam kebaikan. Wa baraka alaika, dan memberkahi kamu dalam kejelekan. Yaitu ketika kamu itu sedang ada masalah dengan istri kamu. Nah, jadi, li, kemudian ala, itu maknanya beda. Yaitu kayak ya, kontradiksi. Li itu kebaikan, ala itu keburukan. Akhirnya sebagian orang mengatakan kalau dusta atas nama Rasulullah tapi untuk memotivasi keburukan, nah itu enggak boleh. Itu yang dimasukkan dengan hadis ini. Tapi kalau berdusta atas nama Rasulullah untuk kebaikan, motivasi orang untuk sholat, motivasi orang untuk beribadah, walaupun itu hadis dusta, palsu. Kita bikin hadis palsu dinisbatkan sama Rasulullah tapi tujuannya untuk motivasi kebaikan, nah itu enggak apa-apa. Itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena memahami lafaz tadi, alayya. Maka pemahaman dia ini banyak orang seperti ini banyak. Hatta Khawarij. Nanti kelompok yang paling banyak membuat hadis palsu itu Syiah. Syiah. Syiah itu banyak sekali. Ratusan ribu hadis-hadis palsu yang dimasukkan di dalam kitab-kitab hadis. Sampai orang Syiah itu mereka kan gak nerima hadis Bukhari Muslim. Mereka punya hadis sendiri. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadisnya orang Syiah, walaupun palsu. Itu kitab namanya Biharul Anwar. Dan itu jadi rujukan. Kayak Sahih Bukhari Muslimnya kita orang Sunnah. Orang Sunni. Kalau orang Syiah punya sendiri. Sehingga orang Sunni, orang Syiah nggak butuh Bukhari Muslim. Karena mereka punya hadis sendiri. Dan itu hadisnya palsu. Hadis-hadis palsu. Demikian juga hatta termasuk Khawarij. Jadi termasuk kontradiksi Khawarij ini. Khawarij itu sebuah sekte yang mengkafirkan orang karena sebab dosa besar. Jadi aneh. Masa itu termasuk kontradiksi dari pemahaman mereka. Antara keyakinan dengan amalan mereka berbeda. Khawarij, mereka mengkafirkan orang dengan sebab dosa. Jadi ada orang berbuat dosa, kafir. Tapi Khawarij banyak juga mendustakan hadis. Sampai imamnya mereka, tokohnya mereka mengatakan, inna idha hamamna bisyai'in. Kami kalau ingin sesuatu, sona'na lahu hadithan. Akan kami bikin hadis. Itu misalkan kita punya keyakinan tertentu, bikinkan saja hadis. Untuk menguatkan pendapat kita. Walaupun apa? Mereka yang bikin sendiri, dan itu dosa besar. Membikin hadis atas nama Rasulullah itu dosa besar. Tapi orang Khawarij, walaupun mereka mengkafirkan dengan sebab dosa besar, mereka pun juga sering mendustakan hadis. Jadi, hampir semua sekte atau selama kelompok itu mereka itu memudahkan dalam masalah ini. Apa alasan mereka? Ya karena kan kita itu untuk kebaikan. Kan kita untuk kebaikan. Orang enggak apa-apalah untuk kebaikan kita membikin hadis kan enggak ada masalah. Kenapa? Karena yang dilarang sama Rasulullah kan keburukan. Sehingga ada kalimatnya Allah. Maka beliau mengatakan kata Imam Hajar, beliau menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan saya bacakan sama beliau, qauluhu la takdzibu alayya. Sabda Rasulullah yang mengatakan jangan berdusta atas saya, kalimatnya Allah. Maka beliau mengatakan wa amun fi kulli kadzibin. Ini umum mencakup setiap pendusta atas nama Rasulullah. Bukan khusus, yaitu khusus kalau dustanya motivasi keburukan, bukan. Mutlaqun fi kulli nau'in minal kadzib dan ini mencakup semua macam kedustaan. Maknanya kalau kita fahami, makna hadis Rasulullah, kalian jangan berdusta atas saya. Maksudnya, la tansibul kadziba ilayya. Kalau kalian berdusta, jangan dinisbatkan kepada saya. Misalkan ada orang pengen membuat kedustaan, misalkan. Oh, Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Itu mending. Kenapa? Karena kedustaan ucapan itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Lebih mending. Daripada mengatakan, oh Rasulullah itu seperti ini. Itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena sabdanya Rasul itu dibangun sebuah hukum di atasnya. Kalau ucapan ulama kan tidak. Berdusta atas nama seorang ulama saja enggak boleh. Hukumnya dosa. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah itu lebih parah. Wala mafhuma liqouli alayya. Tidak ada pemahaman sabdanya Rasulullah alayya itu. Li'annahu la yutasawwar. Yaitu maksudnya berarti kalau dustanya untuk kebaikan boleh. Karena Rasulullah mengatakan alayya. Kenapa? Li'annahu la yutasawwar ayyukdzabalahu linahyihi an mutlaqul kadzib. Karena tidak mungkin ada orang yang dia bikin hadis palsu tujuannya motivasi berzina, enggak mungkin. Ya itu tidak mungkin karena mesti yang dinisbatkan kepada Rasul itu kebaikan. Ya, tidak mungkin ada orang mengatakan, "Ayo kalian berzina karena Rasul mengatakan seperti itu." Itu maksudnya itu kalau ada orang mengatakan seperti itu jelas sekali dustanya. Ketahuan kedustanya itu langsung kebongkar semua. Pasti orang yang berdusta atas nama Rasulullah, pasti motivasi kebaikan, sehingga banyak orang tertipu. Waqad ikhtarra qaumun minal jahalati. Belum katakan. Dan banyak orang bodoh yang tertipu. Yaitu maksudnya itu, orang-orang bodoh banyak memahami keliru tentang hadis ini. Yaitu karena kebodohan mereka. Fawadau ahaditha fitarghibi wa tarhib. Akhirnya, mereka membuat hadis palsu, tujuannya untuk tarhib dan tarhib. Tarhib, motivasi untuk kebaikan. Tarhib, untuk memberikan rasa takut dari kejelekan. Jadi ada dua nanti istilah namanya tarhib, tarhib. Tarhib itu untuk motivasi kebaikan. tarhib untuk memberikan rasa takut, memberikan peringatan dari mara bahaya, dosa dan maksiat. Waqalu, dan mereka mengatakan, orang-orang bodoh ini mengatakan, nahnu lam nakdzibu alaihi, kan kami tidak berdusta atas beliau. Bal fa'alna dzalika li ta'yidi syari'atihi, tetapi kan kami berdusta untuk mengokohkan syariatnya beliau, menguatkan beliau, bukan untuk berdusta atas beliau, tidak. Wa ma darau anna taqwilahu sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul yaqtadil kadziba alallah. Apakah orang-orang ini, yaitu orang-orang yang membuat hadis palsu disebutkan kepada Rasulullah, mereka tidak tahu konsekuensinya. Kalau mereka itu berdusta atas nama Rasulullah, konsekuensinya dia juga berdusta atas nama Allah Ta'ala. Karena sabdanya Rasulullah itu wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau ada orang mengatakan, oh Rasulullah bersabda seperti ini, dia juga berdusta atas nama Allah Ta'ala. Jadi konsekuensinya, siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, dia juga telah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Li'annahu ithbatu hukmin minal ahkami syar'iyyati. Kenapa? Karena sabdanya Rasulullah bisa ditetapkan sebuah hukum syariat. Sawa'an kana fil ijabi awin nadwi. Sama saja hukumnya wajib syariat itu atau sunnah. Wa kadzalika muqabilat muqabiduhuma wa huwal haram wal makruh. Demikian juga bisa dibuat sebuah hukum namanya haram atau makruh. Wala yu'taddu biman khalafa dzalika minal karramati haitsu jawaza waqal kadzibi fi targhib wa tarhim. Dan kalian jangan ikut-ikutan dengan orang-orang karramiyah, yaitu sebuah sekte. Karramiyah nanti mirip dengan Asy'ariyah. Yang mereka nama dinisbatkan kepada pencetusnya namanya Muhammad bin Karram, sehingga kelompoknya dinamakan dengan Karramiyah, seperti Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kelompoknya nanti dinisbatkan kepada Asy'ariyah, yaitu nama kelompoknya nisbatkan kepada pencetusnya. Orang-orang Karramiyah, mereka membolehkan berdusta selama untuk kebaikan, motivasi kebaikan atau memberikan peringatan kepada dosa dan maksiat. Fitathbiti ma warad dan bifil Qur'ani wa sunnah. Tujuannya apa? Karena kata mereka, karena kan kita ingin mengokohkan Al-Quran dan sunnah. Wahtajju bi'annahu kadzibun lahu, kata mereka. Mereka berdalil, dusta ini lahu, bukan alihi. Yaitu lahu itu untuk kebaikan Rasulullah. Kita berdusta, tapi kan untuk kebaikan Rasulullah, bukan untuk keburukan Rasulullah. Maka beliau mengatakan, wahuwa jahlun bilugatil arabiyah. Kalau kita fahami seperti ini, berarti mereka bodoh sekali terhadap konsekuensi bahasa Arab. Yaitu mereka itu orang yang bodoh terhadap bahasa Arab, sehingga pemahamannya menyimpang gara-gara seperti ini. Nah, jadi intinya, nanti beliau setelah itu menyebutkan banyak sekali bantahan kepada mereka. Intinya bahwa berdusta, dinisbatkan dusta itu kepada Rasulullah, baik itu untuk kebaikan, motivasi kebaikan, atau di dalamnya itu ada keburukan, yaitu motivasi untuk keburukan, maka hukumnya sama. Hukumnya sama, karena sama-sama dinisbatkan ucapan itu kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dosanya besar. Dosa besar dan enggak main-main dalam masalah ini. Sehingga nanti dimasukkan berdusta atas nama Rasulullah, kata para ulama, nanti dimasukkan dalam kabair. Dimasukkan dalam dosa-dosa besar. Dan berdusta atas nama Rasulullah itu nanti kata para ulama terbagi menjadi dua. Berdusta atas nama Rasulullah itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama sengaja, yaitu orang yang sengaja. Berarti kalau sengaja itu pembuat. Saya membuat hadis, kemudian saya nisbatkan hadis itu kepada Rasulullah dan saya sengaja. Kalau kita perhatikan hadis tadi, hampir semuanya bicara tentang ini, bicara tentang kesengajaan. Man kadzaba alayya muta'ammidan, man ta'ammadal kadziba, siapa yang sengaja. Yaitu kesengajaan. Orang itu sengaja untuk membuat hadis nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya orang yang berdusta atas nama Rasulullah dengan kesengajaan. Itu dosanya paling parah. Yang kedua kata para ulama, orang yang berdusta atas nama Rasulullah tanpa sengaja. Yaitu dia itu enggak sengaja, dia itu enggak sengaja itu bisa karena enggak tahu. Rupanya hadis itu adalah hadis palsu. Jadi dia tidak ada niatan, tidak ada kesengajaan untuk berdusta atas nama beliau. Misalkan ini saya contohkan ya. Ada seorang khatib. dia ketika khutbah menyampaikan sebuah hadis. Misalkan, oh Rasulullah bersabda, At-toharatu minal iman. Kebersihan termasuk dari keimanan. Atau dia mengatakan, Sumu tasihu, puasalah kalian karena kalian akan sehat. Atau yang lainnya banyak. Hadis-hadis palsu itu kan banyak sekali. Nah, dia mengatakan Rasulullah bersabda. Ketika ditanya, Pak, Anda mengatakan seperti itu dari mana sumbernya? Ah, ya ini di bukunya seperti ini kan. Nah, coba dicek dulu Pak, ini hadisnya saya atau tidak itu? Saya hadisnya apa ini? Ah, saya enggak tahu, yang penting di buku ini saya ada sebutkan, saya sebutkan kan itu. Sehingga dia enggak tahu. Rupanya ketika diteliti, ulama sudah menyebutkan kalau itu hadis palsu, misalkan. Berarti dia menyebutkan sebuah hadis, nisbatkan kepada Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda seperti ini. Padahal itu hadis palsu, cuma dia enggak tahu. Orang yang menyampaikan itu enggak tahu. Bagaimana kalau seperti ini hukumnya? Orang ini seperti apa hukumnya? Maka dia juga termasuk pendusta. Dia juga masuk dalam pendusta atas nama Rasulullah, walaupun enggak tahu dia. Walaupun tidak tahu. Maka itu menyampaikan sebuah sesuatu, ucapan, atau perbuatan, atau apa saja kejadian, atau sifat, nisbatkan kepada Rasulullah itu enggak main-main. Ada sebuah riwayat, ini yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama, tentang haramnya berdusta atas nama Rasulullah tanpa sengaja. Yaitu tanpa sengaja itu karena dia enggak tahu. Rasulullah mengatakan, Man haddatha anni hadithan. Siapa yang menyampaikan dari saya sebuah ucapan. Yaitu dari masa itu, dia mengatakan, Rasulullah bersabda seperti itu kan, menyampaikan dari saya sebuah ucapan. Menisbatkan kepada saya sebuah ucapan. Yara annahu kadzibun, dan dia tahu kalau hadis itu, ucapan itu dusta. Fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk para pendusta. Lah hadis ini, kalau kita perhatikan hadis ini, itu kata para ulama ada dua riwayat. Ada dua lafaz, cara membacanya itu ada dua. Bisa dibaca yara, bisa dibaca yura. Ya, bisa dibaca yara atau yura. Bedanya cuma harokatnya ya. Dan itu bedanya secara makna itu jauh. Kalau tadi yang saya sampaikan kan Rasulullah mengatakan, Man haddatha anni hadithan. Siapa yang menyampaikan sebuah ucapan dan dinisbatkan kepada saya. Yaro. Yaro, kalau yaro itu namanya fi'il yaitu fi'ilnya maklum biasalah. Fi'il maklum itu yaitu fi'il yang fa'ilnya itu ada disebutkan. Yaro, dia melihat. Dia mengetahui kalau itu hadis palsu. Dianya itu tahu. Itu yang pertama tadi kita sebutkan, yaitu orang yang berdusta sengaja, karena dia tahu. Maka dia termasuk para pendusta. Tapi ada riwayat lain, di mana kata ulama mengatakan, bacanya yura. Jadi yara sama yura. Kalau yura, mabni lil majhul. Yura, dan diketahui. Siapa yang menyampaikan dari saya sebuah riwayat, dinisbatkan kepada saya, dan hadis itu sudah diketahui kalau itu hadis palsu, yura, maka dia termasuk para pendusta. Walaupun orang itu enggak tahu, tapi ulama sudah tahu. Yaitu kata para ulama, kalimat yura di sini, kalau bacanya yura, berarti orang yang dia menyampaikan sebuah riwayat palsu, tapi dia enggak tahu kalau itu palsu, tapi ulama sudah membongkar, maka dia juga termasuk pendusta. Dia juga termasuk pendusta. Berarti menunjukkan apa? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, dinisbatkan kepada Rasulullah, harus hati-hati. Harus hati-hati. Cari dulu sumbernya, dari mana sumbernya, tidak main-main. Jangan gara-gara, oh ini maknanya bagus ini. Ada, sampaikan saja, karena maknanya bagus. Akhirnya disampaikan, rupanya para ulama sudah membongkar hadis itu, kalau itu hadis palsu. Akhirnya, nanti kita termasuk para pendusta. Sehingga hati-hati, setiap orang yang ingin menyampaikan sebuah riwayat, dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maka itu tidak main-main. Hati-hati, karena itu nanti termasuk pendusta. Dan berkaitan dengan sejarah, kalau kita bicara sejarah, tentang orang-orang yang mendustakan hadis, memang para pendusta hadis, orang-orang yang akan muncul, dan nanti mereka akan mendustakan hadis itu, Rasulullah sudah mengisyaratkan. Rasulullah sudah sering mengisyaratkan bahwa nanti ada orang-orang seperti ini. Sehingga alhamdulillah Allah itu memberikan nikmat kepada umat Islam. Akhirnya muncul namanya ilmu riwayat. muncul namanya ilmu riwayat. Dan ilmu riwayat itu adalah cara Allah menjaga agama ini. Allah sudah berjanji untuk menjaga wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menjaga zikir, peringatan atau wahyu. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami juga akan menjaganya. Kami telah menurunkan wahyu dan kami akan menjaganya. Para ulama mengatakan kata zikir dalam ayat ini memang itu untuk Al-Quran. Tapi kata para ulama itu bukan hanya Al-Quran, termasuk hadis. Termasuk sabdanya Rasulullah, karena itu termasuk wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga Rasulullah ketika bicara itu tanpa hawa nafsu, yang beliau bicarakan itu wahyu. Berarti wahyu juga akan di, sabdanya Rasulullah juga akan dijaga, karena itu termasuk wahyu. Nah, coba perhatikan ya, kalau kita fahami ya. Kita punya wahyu itu ada dua yang kita miliki dalam agama kita. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis. Allah punya cara sendiri-sendiri untuk menjaga dua-duanya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran, bagaimana Allah menjaga hadis, itu ada caranya. Dan itu karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga agama Islam tidak seperti agama sebelumnya. Agama Yahudi, agama Nasrani, semua berubah dengan tangan orang yang berubah. Sedangkan agama Islam tidak murni, masih ada. Sampai hari kiamat tidak akan hilang. Agama Islam masih ada yang murni, walaupun agama Islam yang murni itu minoritas. Agak jadi minoritas. Rasulullah mengatakan, memberikan kabar gembira kepada kita. La tazalu ta'ifatun ala ummati zahirina al-haq. Senantiasa ada satu golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Sampai hari kiamat. Sehingga masih ada. Kelompok ini masih ada. Tapi kelompok ini minoritas. Karena Rasulullah mengatakan, Islam, badal Islam ghoriban. Islam dimulai dengan sesuatu yang asing. Akan kembali yang asing, maka bahagia bagi orang-orang yang asing. Berarti Islam itu asing, yaitu sunnah maksudnya itu. Sunnah itu asing, tetapi masih ada, yang murni itu masih ada. Tinggal kewajiban kita apa? Mencari yang murni ini dari mana itu? Mencari yang murni itu kemana kita ini? Sampai kita mendapatkan sumber yang asli, sumber yang otentik dari Rasulullah. Ini yang berat. Lah, kita perlu yakini bahwa agama kita itu akan dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau bukan Allah yang menjaga, hancur agama kita. Seperti hancurnya Kristen, hancurnya Yahudi. Kristen, sampai mereka bisa merubah agama yang dulu Nabi Isa itu Nabi, setelah itu dirubah menjadi anak Tuhan. Bisa. Demikian juga Yahudi, yang dulu Uzair itu seorang Nabi, dirubah sebagai anak Tuhan. Bisa juga mereka. Bisa juga, sampai akhirnya kan minoritas. Orang-orang Kristen yang tauhid kan minoritas. Sampai akhirnya kan hilang semua. Orang-orang Kristen yang masih tauhid, mereka ketika disebutkan ayat Al-Quran, nangis mereka. Mereka nangis seperti Najasyi, Raja Habasyah. Ketika dibacakan surat Maryam sama Ja'far bin Abi Thalib, dia masih murni. Yaitu agama dia itu masih murni. Akhirnya dia menangis. Ketika mendapatkan ucapan Nabi Isa yang baru dilahirkan, inni Abdullah, saya hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan, memberikan kepada saya kitab suci, dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Nangis. Kemudian setelah itu dia turun. Najasyi turun, ngambil kayu, kemudian mengatakan, Nabi Isa, bagi Allah tidak lebih hebat daripada kayu ini. Yaitu sama-sama makhluk yang Allah telah ciptakan. Setelah itu kan masuk Islam. Demikian juga kisah yang luar biasa, kita Salman mencari hidayah. Kan pendeta-pendeta yang tauhid kan sudah mengatakan, manusia sudah berubah agama Kristen ini. Sehingga tidak ada yang beragama seperti agama tauhid saya, kecuali cuma satu orang yang saya kenal. Tapi tinggalnya di sana, akhirnya pindah ke sana. Nanti pindah ke sana, sampai terakhir. Pendeta terakhir ketika ditanya, wahai bapakku, saya mau belajar sama siapa lagi? Maka pendeta yang terakhir mengatakan, sudah enggak ada. Saya sudah enggak kenal lagi orang yang masih tauhid dalam agama Kristen. Tapi ini zaman Nabi, kamu cari Nabi itu. Menunjukkan apa? Manusia akan merubah agama mereka. Yahudi, Nabi Musa meninggal dunia, dirubah oleh tangan mereka. Kristen, Nabi Isa meninggal dunia, dirubah oleh manusia. Demikian juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, pasti akan muncul orang-orang yang akan merubah. Syiah muncul, kemudian Khawarij muncul, kemudian Sufiyah, apalagi Sufiyah. Muncul juga kelompok, semua kelompok bikin hadis masing-masing. Itu yang membuat hilangnya agama Islam. Tapi Alhamdulillah kita perlu bersyukur Allah yang menjaga. Kalau Islam itu diserahkan kepada kita, umat Islam hancur dari awal. Tetapi Alhamdulillah karena Allah sendiri yang menjaga. Allah tidak menyerahkan kepada kita langsung. Tapi Allah yang menjaga. Allah yang langsung menjaganya. Maka Islam itu aman. Sampai hari kiamat ada. Walaupun minoritas. Terus bagaimana cara Allah menjaga dua ini? Antara Al-Quran dengan hadis itu caranya beda. Caranya beda. Kalau Allah menjaga Al-Quran, yang pertama, Allah menjaga Al-Quran dengan cara dimudahkan untuk dihafal. Sebuah lafaz bahasa, di mana paling mudah dihafal itu cuma Al-Quran. Bahkan orang bisa menghafal walaupun dia nggak paham. Coba misalkan, orang jadi imam, bacanya keliru, bisa dibenarkan sama makmum. Walaupun kalau ditanya makmumnya, artinya apa tadi yang kamu benarkan itu? Nggak tahu juga. Imam baca sebuah surat, keliru, dibenarkan sama makmumnya. Padahal imam yang nggak tahu artinya, ini nggak tahu artinya. Coba kita ya, belajar bahasa Indonesia. Kita dulu SMP, SMA kan kita belajar buku-buku panduan sekolah. Bahasanya pakai bahasa Indonesia, kita paham maknanya. Coba suruh ngafal. Ngafal buku-buku Indonesia. Gitu. Tulisannya tulisan bahasa Indonesia. Dihafal dari awal sampai akhir, dengan kata per kata nggak boleh keliru. Susah sekali gitu. Kenapa? Karena selain Al-Quran itu susah sekali dihafal. Jadi bahasa yang paling mudah dihafal itu hanya Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami jadikan Al-Quran itu sangat mudah bagi orang yang ingin menghafalnya. Dimudahkan sama Allah Ta'ala. Yang kedua, caranya kedua, untuk menjaga Al-Quran, Allah mengekalkan bahasa Arab. Bahasa yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran, dipilih oleh Allah bahasa Arab. Dan bahasa Arab nggak berubah sampai hari kiamat. Coba kalau kita misalkan, kita pengen baca kitab Taurat, Injil dalam bahasa aslinya, sudah nggak ada yang bisa memahami. Bahasa Indonesia, dari kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, sudah banyak perubahan. Sehingga ada namanya ejakan lama, ejakan baru. Berubah semua. Bahasa Jawa misalkan, kita sering, misalkan bapak-bapak kita dulu, dengar wayang. Bahasanya bahasa Jawa, kita saja nggak paham itu, bahasa apa itu. Karena sudah hilang. Bahasa yang tidak berubah itu bahasa Arab. Bahasa Al-Quran yang sudah 1000 tahun lebih dari zaman dulu, orang baca Al-Quran zaman sekarang masih paham maknanya. Kenapa? Bahasanya nggak berubah. Kemudian yang ketiga cara Allah menjaga, pencetakan. Cetakan atau penulisan Al-Quran yang dulu pernah saya sebutkan sejarah bagaimana penulisan Al-Quran. Al-Quran sampai sekarang masih tertulis dan asli. Sehingga kalau ada penerjemahan, tidak boleh orang menerjemahkan tanpa menyebutkan bahasa Arab. Coba kita misalkan, kalau kita membuka terjemahan Al-Quran kan mesti ada kotak itu tulisan Arabnya. Bahasa Arab, yaitu Al-Quran bahasa Arab. Setelah itu baru terjemahan sampingnya. Coba kita kalau mau pengen mencari kitab Injil. Ada nggak kitab Injil yang seperti itu? Asli, tulisan asli dari awal, setelah itu baru terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris, dan yang lain. Nggak ada. Injil orang Indonesia ya bahasa Indonesia. Namanya bahasa Indonesia kan bahasa manusia Indonesia itu. Di mana pemahaman mereka kan macam-macam. Mudah sekali disusupkan. Dalam terjemahan itu mudah sekali. Dan Alhamdulillah, karena sebab ini, Al-Quran terjaga. Tidak ada yang bisa berani merubah. Sedikit pun nggak bisa. Hatta harokat, keliru, semuanya akan kebongkar. Sekarang pertanyaan terus, bagaimana Allah menjaga hadis Rasulullah SAW? Bagaimana Allah itu menjaga hadis? Kalau zaman dulu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau zaman dulu, setiap Nabi atau Rasul yang meninggal dunia, Nabi Musa misalkan, meninggal dunia, setelah itu orang-orang merubah agamanya beliau. Bid'ah-bid'ah hasanah lah dinisbatkan kepada beliau. Maka nanti Allah ketika ingin memperbaiki agama yang sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia, Allah utus Nabi. Bukan Rasul. Nabi itu tidak membawa kitab suci. Tapi Nabi itu berhukum dengan kitabnya Taurat. Jadi kitab Taurat diperbaiki lagi sama Nabi itu. Maka itu banyak Nabi-Nabi Bani Israel yang mereka kitabnya kitab Taurat, bukan kitab sendiri, karena mereka nggak punya kitab suci. Muncul Nabi. Nabi mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran yang murni, kitab Taurat. Nabinya meninggal dunia, manusia merubah lagi. Setelah itu diutus Nabi lagi untuk memperbaiki kepada kemurnian kitab Taurat. Setelah itu manusia kembali lagi ke Taurat. Setelah itu Nabinya meninggal, dirubah lagi oleh tangan manusia. Diutus lagi Nabi. Nah, itu kata Syaikhul mengatakan, kalau zaman dahulu, Allah kalau ingin memurnikan ajaran seorang Rasul, maka Allah utus Nabi, Nabi, dan Nabi. Untuk memperbaiki agama mereka. Sedangkan Nabi Muhammad itu Rasul terakhir. Dan Nabi terakhir, enggak mungkin ada Rasul, tidak mungkin ada Nabi yang memperbaiki agamanya beliau, enggak mungkin. Terus bagaimana cara Allah itu memperbaiki? Maka Allah munculkan ulama-ulama al-hadith. Sehingga kata beliau, kata selamat, kan, ulama al-hadith, tugasnya mereka seperti tugasnya Nabi zaman dahulu. Cuma sayangnya setelah Nabi Muhammad, enggak ada Nabi. Tidak ada Nabi, tapi tugasnya para ulama-ulama hadis Itu kayak tugasnya para nabi. Yaitu apa? Orang-orang yang berjuang untuk mengembalikan kepada kemurnian agama. Agama Islam itu kembalikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga setiap ada orang yang menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah, dibongkar sama ulama-ulama al-hadis ini. Dan luar biasa. Dan itu kayak hadiah yang Allah telah berikan kepada kita. Contohnya misalkan gini ya. Kita sudah 1000 tahun lebih lah dari kematian Rasulullah. Kalau ada orang zaman sekarang yang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu seperti ini. Langsung bisa dibongkar sama para ulama. Itu dusta, palsu kamu itu. Kamu telah berdosa sama atas sama Rasulullah. Bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Coba kalau seandainya ada orang mengatakan, Nabi Isa itu seperti ini, seperti pendeta misalkan. Kita bisa memastikan itu dusta atau tidak enggak itu. Enggak tahu juga kita itu. Kenapa? Karena agama-agama yang lain tidak ada namanya sanad. Riwayat enggak ada. Itu cuma Allah berikan hadiah kepada umat Islam untuk menjaga sabdanya Rasulullah. Sehingga setiap ada orang menyampaikan kepada Rasulullah, ditanya, kamu dapatnya dari siapa? Oh, saya dapatnya dari si A. Si A dari siapa? Si A dari si B. Si B dari siapa? Terus dicari terus sampai kepada Rasulullah. Sehingga itu dinamakan dengan sanad. Nah, itu kata para ulama seperti kata Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, al-isnadu minad-din. Sanad riwayat itu termasuk bagian dari agama. Laulal isnad, jika bukan karena sanad ini, laqala man syaa ma syaa. Niscaya orang-orang ngomong seenak udelnya sendirilah bahasanya. Seenak udelnya sendiri menisbat kepada Rasulullah. Ketika ada sanad enggak boleh sembarangan. Kamu dari mana dapatnya? Muhammad bin Sirin belum mengatakan kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu para sahabat tidak pernah bertanya tentang sanad. Ada seorang sahabat menyampaikan, saya mendengar Rasulullah seperti ini. Enggak pernah ditanya, kamu dapatnya dari siapa? Karena para sahabat semuanya adil waktu itu. Setelah itu beliau mengatakan, falamma waqa'atil fitnah. Tapi ketika terjadi fitnah, masuk ke dalam umat Islam, yaitu fitnahnya itu, kata ulama, yaitu terbunuhnya Uthman. Uthman bin Affan terbunuh, setelah itu kan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Zaman Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan besar antara para sahabat. Perang Jamal, perang Siffin. Dari perang Siffin, akhirnya nanti muncul Khawarij, muncul Syiah, kemudian muncul Qadariyah, muncul Mu'tazilah, muncul Jahmiyah, muncul Asyairah, muncul Sufiyah, muncul kelompok-kelompok yang banyak sekali. Dan merekalah nanti yang banyak membuat hadis-hadis palsu. Sehingga telah setelah Uthman meninggal dunia, maka setiap ada orang yang mengatakan Rasulullah seperti ini, Rasulullah bersabda seperti ini, Rasulullah mengamalkan seperti ini, maka kata para ulama, qalu sammulin lana rijalakum. Coba, rawi kamu dari siapa? Ditanya satu persatu. Maka fayungdor, akhirnya dilihat, dicek nanti sama para ulama. Jika rawinya itu adalah ulama-ulama al-sunnah, maka diambil hadisnya. Tapi kalau rawinya itu dari ulama-ulama al-bidah, maka hadisnya ditolak sama para ulama. Sehingga apa? Seleksinya itu ketat sekali zaman itu. Akhirnya dibikin kaidah. Bagaimana hadis itu kaidahnya seperti apa? Sampai, subhanallah ya, luar biasanya ulama-ulama kita. Maka itu, banyak nanti ulama-ulama kita yang mengatakan, ilmu hadis itu kalkahana. Ilmu hadis itu ibarat kayak ilmu dukun. Ilmu dukun yang orang itu gak tahu sama sekali itu. Tiba-tiba sudah masuk paku dalam kepalanya orang itu. Gitu loh. Kayak ilmu yang gak masuk akal gitu loh. Ilmu, jadi ilmu hadis itu kayak gak masuk akal. Kok bisa-bisanya loh, sebuah riwayat yang sahih, bisa menjadi dhaif. Itu namanya hadis yang syadz. Oleh itu kata para ulama, mengetahui tentang hadis yang sangat detail, penyakit hadis yang detail itu kayak ilmu perdukunan. Sehingga kayak itu kayak ilham lah itu, kayak ilmu laduni lah gitu. Sehingga apa orang-orang awam atau orang-orang yang baru belajar hadis enggak mampu mereka itu, enggak akan bisa itu. Kok bisa ya ulama kok bisa mengatakan ini hadisnya dhaif? Padahal jalannya sahih gitu. Jadi kan hadis dhaif itu kan nanti macam-macam. Ada namanya hadis yang syadz. Hadis dinamakan dengan hadis yang sahih. Seperti misalnya saya contohkan ya. Walaupun ulama terkadang berbeda pendapat. Contohnya misalnya saya contohkan hadis syadz itu apa? Hadis yang sahih, jalannya sahih, tapi gara banyak jalan terbongkar kalau dia itu dhaif. Itu namanya hadis yang syadz. Syadz itu apa? Hadisnya sahih dia itu, tapi menyelisih hadis yang lebih sahih lagi. Itu maka tidak mungkin kita itu bisa mengetahui hadis yang syadz kecuali kalau kita kumpulkan semua jalan yang ada. Contohnya gini, saya contohkan ya. Sebagai contoh saja itu. Contohnya menggerakkan jari. Menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Syalbani, beliau mengatakan hadis ini, hadisnya kan dari namanya seorang rawi sahih. Rawinya thiqah, namanya Zaidah bin Qudamah. Jadi sumbernya itu sama dari sahabat, namanya Wa'il bin Hujr. Sahabatnya sama. Kemudian dari bapaknya Wa'il, dari Asim bin Kulaib, dari Kulaib. Kemudian dari Asim, coba kita lihat gambarannya ini. Ini kalau kita belajar hadis nanti tergambar. Jadi ada sebuah hadis tentang tata cara sholat yang diriwayatkan sama seorang sahabat namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr menyampaikan sabdanya Rasulullah atau perbuatan Rasulullah, sholatnya Rasulullah kepada Kulaib. Namanya Kulaib. Kulaib menyampaikan kepada putranya namanya Asim. Setelah Asim ini, jadi Wa'il bin Hujr, Kulaib, Asim. Setelah Asim ini, banyak setelah itu ulama-ulama hadis yang kibar-kibar, yang besar-besar, senior-senior, banyak yang meriwayatkan. Lah, di antara riwayat itu dari Zaidah bin Qodamah. Ada seorang rawi namanya Zaidah bin Qodamah dari Asim, dari Kulaib, dari Wa'il bin Hujr. Zaidah bin Qodamah, rawi yang thiqah. Thiqah itu terpercaya. Dia sanadnya, dia hadisnya sahih. Sehingga ulama kalau melihat satu jalan ini saja, wah ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Tapi ketika kita kumpulkan semua riwayatnya, kita kumpulkan, kita mendapatkan banyak sekali jalan yang bermacam-macam dan semua ulama-ulama kibar. Semuanya mengatakan bahwa tidak ada Rasulullah itu menggerakkan jari. Yang ada semuanya hanya mengatakan Rasulullah mengisyaratkan dengan jarinya. Jari telunjuknya. Tapi tidak ada lafaz menggerakkan. Yang ada lafaz menggerakkan cuma Zaidah bin Qodamah. Dia mengatakan Rasulullah itu asyara biyadihi. Rasulullah itu isyarat dengan jarinya. Faharrogaha. Setelah itu Rasulullah menggerakkannya. Nah, Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk kemudian menggerakkannya. Lah kalimat menggerakkannya itu cuma ada dari Zaidah bin Qodamah. Yang lain tidak ada sama sekali. Dari sini kebongkar setelah itu kata para ulama. Kebongkar. Bahwasanya hadis menggerakkan jari yang diriwayatkan sama Zaidah bin Qodamah, walaupun aslinya sahih dari satu jalan, kebongkar semuanya, berarti dari semua jalan yang dikumpulkan, berarti hadisnya dhaif. Maka ulama-ulama Yaman, kayak guru saya, Syekh Abu Hasan, Syekh Mukbil, dan yang lainnya, mendhaifkan hadis tentang menggerakkan jari. Syekh Albani, kalau Syekh Albani beda pendapatnya, beliau mengatakan, enggak, ini bukan syadz, tapi ini ada kaidah lagi nanti dalam ilmu hadis, namanya ziyadatut thiqah, tambahan seorang rawi yang thiqah. Ini cuma tambahan. Dibantah lagi sama ulama-ulama Yaman. Sama guru saya dibantah habis. Syekh Abu Hasan punya tulisan banyak sekali membantah masalah ini. Beliau mengatakan, ini bukan tambahan, tapi ini hukum baru. Karena beda antara isyarat dengan menggerakkan itu beda. Ini tambahan hukum. Sehingga kalau seperti ini terjadi penyelisihan. Akhirnya berarti apa? Ini hadisnya dhaif. Maka di Yaman, pendapat Syekh Albani yang mensunahkan menggerakkan jari, itu tidak dipakai sama sekali. Kenapa? Karena kalau ulama-ulama yang lain mengatakan dhaif. Kenapa dhaif? Karena syad ini ketahuan ketika banyak jalan kita kumpulkan. Sehingga terkadang mengetahui ini tuh kayak dukun lah itu. Kok bisa ya kamu tahu ini hadisnya sahih loh ini? Kok bisa dhaif itu? Nah, karena hadisnya syad. Sampai subhanallah ya kalau kita belajar hadis ya, masya Allah itu. Apalagi kita belajar rijal. Sampai nanti orang itu bisa terbongkar, dia itu orang yang misalkan gini ya, saya sebagai ustadz. Saya menyampaikan sebuah riwayat atau sebuah cerita misalkan. Saya tadi melihat ada orang tabrakan di jalan sampai yaitu motor sampai mobil sampai orangnya jatuh. Saya cuma menyampaikan seperti ini. Cerita saya cuma seperti itu saja. Lah yang menyebutkan dari saya antum semua. Misalkan jumlahnya berapa? 50 orang. Itu oh satu bro ini mengatakan tapi ada kejadian tabrakan mobil sama motor orangnya patah kakinya gitu. Nah ini tambahan patah kakinya ini dari mana ini kan itu subhanallah yang nambahkan cuma satu orang doang gitu loh. Misalkan dari banyak orang ini semuanya tidak ada namanya tambahan kakinya patah semuanya 49 semuanya rawi seperti itu cuma satu orang yang mengatakan terus kakinya patah gitu loh. Nah tambahan ini bisa nggak diterima itu tambahan seperti ini. Walaupun dia itu sikoh, dia itu orang yang terpercaya, tapi kok yang lain nggak menambahkan gitu. Ah ini tertolak ini. Berarti berita kakinya patah ini nggak benar. Nah, kita bantah. Berarti dia katakan apa? Ini dhaif. Ini hebatnya ulama seperti. Dan ada juga yang hebatnya lagi ulama ya. Sampai bisa kebongkar itu hebatnya mereka itu. Itu namanya ilmu hadis. Contohnya gini. Saya menyampaikan sebuah riwayat. Saya sampaikan kepada antum misalkan. Subhanallah itu ada di antara satu orang itu nggak datang di pengajian. Dia tidak datang karena sakit mungkin kan itu. Atau dia itu karena ke WC, akhirnya terlewatkan sebuah riwayat. Ketika datang, aduh tadi guru saya nyampaikan apa ini kan, saya enggak datang kan itu. Akhirnya saya tanya sama teman. Tadi Ustaz Tobri nyampaikan apa gitu. Oh, tadi Ustaz Tobri nyampaikan ini. Ah, saya langsung mengatakan, saya mendengar Tobroni mengatakan seperti ini. Kalau kita lihat secara letterlek riwayat, bersambung. Kenapa? Karena orang itu muridnya saya, gitu loh. Orang itu kan muridnya saya, itu. Banyak riwayat, dia menukilkan riwayat dari saya langsung, kan, gitu loh. Cuma waktu itu, dia itu nggak datang karena sakit atau karena lagi ke WC, tapi dia itu meriwayatkan dari temannya, baru sampai ke saya. Orang ini, kalau meriwayatkan langsung dari saya, dia itu terputus. Syaratnya kenapa? Ada satu rawi yang dibuang. Cuma yang dibuang cuma satu riwayat itu toh. Yang lain dia itu bersambung sama saya itu. Akhirnya berkata ulama, dia ini kalau meriwayatkan dari gurunya dalam hadis ini, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Gurunya sahih, tapi temannya dia yang meriwayatkan, muridnya saya misalkan, temannya dia yang meriwayatkan itu, dia itu seorang rawi yang dhaif. Akhirnya bisa kebongkar. Sampai hebatnya lagi ulama itu ya, sampai dia itu bisa memilih-milih. Ada seorang ulama kibar misalkan ya. Beli itu rumahnya kebakaran. Sampai akhirnya kitabnya ikut kebakaran. Setelah itu menaikkan dengan hafalannya. Kata ulama, setelah rumahnya kebakaran, hafalannya kacau. Setelah itu apa? Kalau dia menyampaikan hadis sebelum kebakaran, hadisnya sahih. Tapi kalau setelah kebakaran rumahnya, hadisnya dhaif. Terus dipilih-pilih, mana yang disampaikan sebelum kebakaran rumahnya, dan mana setelah kebakaran. Itu nanti dicek semua sama para ulama itu. Sehingga Masya Allah itu luar biasa ilmu hadis itu. Ilmu hadis itu luar biasa. Bahkan terkadang keliru dalam masalah lafad kebalik, dhaif. Seperti Imam Muslim. Imam Muslim kan beberapa riwayat dikritisi. Kenapa? Karena ada yang kebalik sedikit, ada juga beberapa riwayat yang lafadznya yang dipakai sebagai Muslim itu dhaif, itu ada di beberapa riwayat Imam Muslim seperti itu. Setingkat Imam Muslim itu saja dikritik oleh para ulama. Maka itu Masya Allah itu, ilmu hadis itu karunia. Tapi sayangnya, ilmu hadis zaman sekarang kayak sudah hilang. Kayak sudah hilang, kayak ilmu hadis itu kayak perkara yang aneh bin ajaib lah zaman sekarang itu. Kayak sudah gak ada gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena semangat belajar sudah hilang. Zaman dulu untuk mendapatkan hadis safar dari negeri ke negeri yang lain. Zaman sekarang sudah enggak ada. Akhirnya ilmu hadis itu hilang. Kata para ulama, majelis tahdits itu saya punya majelis, saya menyampaikan sebuah riwayat dari jalur saya sampai ke Rasulullah. Itu lama zaman dulu kan punya sanad seperti itu. Itu nanti majelis tahdits terakhir, itu majelis tahditsnya Imam Ibnu Hajar. Pengarang kitab Fathul Bari itu kayak terakhir. Setelah itu kayak sudah hilang, majelis tahdits itu sudah enggak ada. Orang bacanya dari kitab. Sanadnya dari mana? Enggak ada. Semuanya kembalinya ke kitab sekarang itu. Dan itu menunjukkan apa? Ilmu itu lemah di akhir zaman gara-gara itu. Ya sampai di sini. Pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah dalam agama Islam ada mujaddid setiap 100 tahun? Ada. Rasulullah mengatakan setiap ala ro'si kulli mi'atin. Setiap 100 tahun itu nanti akan ada orang yang yujaddid lahum dinahum, memperbaiki agama mereka yang sudah dirusak oleh manusia. Namanya mujaddid. Dan mujaddid ini ada, cuma menetapkan siapa mujaddid abad ini itu enggak mudah. Dan tidak melazimkan mujaddid itu cuma satu. Terkadang mujaddid bisa banyak dalam satu abad itu bisa banyak. Bahkan terkadang ulama berbeda-beda. Siapa sih mujaddidnya abad ini itu siapa gitu. Itu terkadang berbeda. Maka itu intinya kita fahami bahwa ada ulama yang akan mengembalikan kemuliaan agama Islam dinamakan dengan mujaddid, tetapi siapa kepastian orang itu yang kita tidak boleh bicara terlalu berlebihan dalam masalah ini. Kenapa? Ini perkara yang gaib. Tapi kita yakini bahwa ada setiap 100 tahun nanti ada mujaddid lagi. 100 tahun nanti ada mujaddid lagi. Cuma siapa itu orang-orangnya? Wallahu a'lam. Kita enggak bisa memastikan. Seperti misalkan banyak ulama yang mantan mujaddid abad ini itu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Mukbil. Kita katakan ya mungkin. Tapi apakah itu kepastian? Wallahu a'lam. Kita pun enggak tahu. Kita enggak tahu karena itu hanya Allah Ta'ala dan itu perkara yang gaib. Tentang orangnya loh, maksudnya orangnya itu siapa? Itu wallahu a'lam. Tapi kalau kita yakini bahwa ada mujaddid setiap 100 tahun itu mungkin. Tapi memastikan siapa? Itu enggak mudah. Karena itu perkara yang gaib. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.